Bonek bikin satu hati, kita satu nyali, satu nyali wani. Bonek bikin satu hati, kita satu darah, darah yang mendidih. Marilah kita bernyanyi bersukaria, indahnya perdamaian, banyak yang iri, biar saja iri. Bonek bikin satu hati, kita bersaudara, erat sampai mati. Bonek bikin satu hati, kita penuh cinta dalam satu hati. Marilah kita bernyanyi dalam kebersamaan, kita bersukaria, indahnya perdamaian. Saja satu darah, darah yang mendidih. Marilah kita bernyanyi dalam kebersamaan, kita bersukaria, indahnya perdamaian, banyak yang iri, biar saja. Bonek bikin satu hati, kita bersaudara, erat sampai mati. Bonek bikin satu hati.